بسم الله الرحمن الرحيم. Agak cepat. Di Quran rahmat itu ditujukan pada tiga hal. Satu, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, apapun itu. Dan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Tidak ada yang hidup yang tidak punya masalah. Anda pun yang sekarang ini tenang-tenang, ada yang nyatet, ada yang masya Allah, duduk tenang, manis, senyum, belum tentu gak punya masalah. Ada aja masalah yang dibawa itu. Pasti itu. Maka ketika Allah ingin menyelesaikan masalah itu, yang pertama diberikan apa? Rahmat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Masalahnya ada di 155 yang kita hadapi. Izin, tolong ya, ingat pesan saya ini. Semua alur kehidupan kita itu sudah ada di Quran. Baik persoalannya dan solusinya. Jadi mohon, kalau boleh saya mohon, coba dalam sebulan Anda mesti punya target. Keluarkan bagian-bagian dari kehidupan kita, pelajari persoalan-soalnya, plus solusinya. Hidupnya akan tenang insya Allah. Anda di rumah tangga misalnya sebulan aja, keluarkan ajaran Quran, ayat-ayat tentang rumah tangga. Lihat persoalannya seperti apa, solusinya bagaimana. Demi Allah saya katakan, semua persoalan di rumah tangga tidak akan keluar dari ketentuan-ketentuan ini. Dan solusinya ada di sini. Fokus. Ketika seseorang punya masalah, ingin diberikan solusinya, ayat 157 langsung. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang punya persoalan, sabar dia menerima, bertawakal kepada Allah, maka dipuji oleh Allah kemudian diberikan rahmat. Kalau sudah diberikan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, maka solusi kemudian dihadirkan dalam kehidupan. Yang kedua, rahmat bisa berarti ampunan dari dosa-dosa yang sudah luar biasa banyaknya. Sudah berlumur dengan dosa. Ada yang pernah mabuk, pernah tusuk orang, pernah bunuh, pernah macam-macam, kemudian ingin tobat. Masih ada peluang. Masih ada. Dan yang diberikan bukan ghufran lagi, tapi rahmat. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, rahmat bisa berarti semua kebutuhan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Sifat Allah yang memberikan kebutuhan dunia disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan kebahagiaan akhirat disebut dengan Rahim. Dan yang paling menarik, semua sahabat-sahabat Nabi pada umumnya, kalau ingin mendapatkan rahmat Allah dalam aktivitasnya, itu selalu mendatangi rumah Allah, ke masjid. Ke masjid, Pak. Begitu mau berangkat kerja, masjid sholat. Pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid, bertawakal kepada Allah. Pulang-pulang, gak ada yang tidak tenang. Anda gak percaya, silakan. Bapak pulang dari pekerjaan nih, teman-teman yang pria. Dibandingkan Anda langsung ke rumah, coba mampir ke masjid. Ambil wudhu, sholat dua rakaat, ya, tahiyatul masjid, bertawakal kepada Allah. Sampaikan, hamba telah berikhtiar, ya Allah sesuai dengan petunjukmu. Mohon anugerahkan rahmat dan kebaikan dalam hidup hamba. Demi Allah saya katakan, minimal keluar dari masjid, Anda membawa ketenangan. Datang ke rumah, tenang. Ketemu istri, ketemu anak-anak, ya susah. Saya mau tanya, doa apa pertama kali yang Anda ucapkan saat masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmat. Abwaba itu jamak dari kata bab. Bab itu satu, abwab itu banyak. Kenapa disebutkan abwab banyak? Padahal Anda masuk lewat satu pintu masjid. Yang Anda minta pintu-pintu rahmat. Karena pintu rahmat itu ada tiga umumnya. Satu, ampunan dari dosa tadi. Masih ingat? Yang kedua, solusi dari masalah. Yang ketiga, kecukupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seakan-akan Anda masuk masjid mengatakan, ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmat. Kata Allah, mau pintu rahmat yang mana? Apa kamu punya dosa? Mohon sekarang. Minta ampunan. Kamu ada masalah? Minta solusi. Kamu ingin kelancaran urusan dunia? Saya berikan sekarang. Kan itu rugi kalau ada pria di rumah tidak ke masjid. Itu rugi. Wajburni, mohon lindungi hamba dari orang-orang yang seringkali iseng, ingin menyudutkan, menyingkirkan, menyungkurkan dalam kehidupan kita. Warfa'ni, mohon angkat derajat hamba ke tempat yang terbaik. Jadi kalau bekerja, diangkat oleh Allah dalam pekerjaan yang terbaik. Di rumah tangga, jadi figur ayah ibu yang terbaik, anak yang terbaik. Dalam sholat, jadi yang terbaik. Warzuqni, jelas, spesifik. Rizki. Maaf, kalau disebutkan rizki bukan hanya materi ya. Ketenangan itu rizki. Kedamaian itu rizki. Dan terkadang ketenangan itu lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Ya, maaf, izin kalau boleh memilih sekali lagi, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Tidak boleh. Pokoknya begitulah ya. Kenam wahdini. Wahdini itu petunjuk dari Allah yang memudahkan. Masya Allah, mau duduk, orang cuma duduk saja. Tapi yang mendapat petunjuk dari Allah, duduk. Bismillah, duduk. Masya Allah. Mau minum, orang tinggal ambil minum saja. Yang mendapat petunjuk, bismillah, bukan minum. Terima telepon, cuma terima. Halo, ini tidak, bismillah. Assalamualaikum. Ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu akan petunjuk Allah kepadanya. Ulaika ana hudan min rabbihim. Mereka itu ada orang-orang yang selalu melekat petunjuk Allah. Begitu keluar dari masjid, maaf ya, maaf. Yang mendapat petunjuk Allah tidak mungkin melangkahkan kakinya keluar dari masjid dengan kaki kanan. Mustahil. Pasti kiri. Pasti kiri. Coba cek ya. Kadang-kadang kita enggak sadar itu. Kalau anak keluar dari masjid kakinya kanan, itu berarti tidak mendapat petunjuk Allah. Tapi kan kanan baik, Ustaz. Jangan terlalu soleh, ikut aja aturannya. Masuk kanan, keluar kiri. Selesai. Dan tidak mungkin tertukar sandal, mustahil, tidak mungkin. Begitu keluar, tadi sih namanya di sini, kok nggak ada? Kayaknya yang itu deh, dipakai, masya Allah. Padahal dia ke masjid nggak pakai sandal. Wa'afini, dirawat oleh Allah, dirawat, diberikan perawatan yang baik, pikirannya sehat, fisiknya baik dan sebagainya. Coba silakan cek dari ketujuh ini. Bukankah mewakili semua kebutuhan kita? Ya, fisiknya sehat, pikirannya tenang, hartanya lancar, jiwanya nyaman, semuanya baik. Gak ada yang menunggu, dosa diampuni. Pengen apa lagi? Keterlaluan kalau masih pengen gitu. Semuanya sudah. Ya, jelas di sini? Baik.